tentang Allah Ad-Dayyan. Hari ini kita akan pindah ke pembahasan tentang nama Allah yang lainnya, yaitu nama Allah Al-Hakam. Napa? Al-Hakam. Itu yang akan kita bahas hari ini. Nanti juga sekalian kita akan bahas nama Allah yang lainnya yang mirip, yaitu Khairul Hakimin. Jadi malam hari ini kita akan mengkaji dua nama sekaligus. Yang pertama apa? Al-Hakam. Yang kedua Khairul Hakimin. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis di halaman 70. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu syaikhu Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullahu ta'ala. Al-Hakamu Khairul Hakimina Jalla Jalaluh. قال الله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وورد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم أخرجه أبو داود وصححه الألباني وهناك من أدخل اسمه الحاكم في عداد أسمائه الحسنى حيث ورد في القرآن 5 مرات بصيغة التفضيل منها قوله تعالى فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas dulu nama Allah Al-Hakam. Al-Hakam itu kalau kita lihat keterangan para ulama yang mensyarah Asmaul Husna, maka bisa kita simpulkan bahwa Al-Hakam kira-kira terjemahannya adalah yang maha adil. Kenapa? Yang maha adil. Kalau khairul hakimin, ada dua ya, al-hakam sama apa? Khairul hakimin. Kalau khairul hakimin kira-kira maknanya adalah hakim yang paling adil. Apa? Hakim yang paling adil. Jadi memang ada kemiripan antara dua nama ini, makanya oleh penulis hafizahullah dijadikan di dalam satu pembahasan. Mari kita baca dalilnya satu persatu. Kita bahas pertama dulu Al-Hakam. Apa tadi Al-Hakam? Yang maha adil. Al-Hakam di dalam Al-Quran hanya disebutkan sekali saja. Al-Hakam di dalam Al-Quran hanya disebutkan satu kali saja, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat 114. Surat apa? Al-An'am ayat 114. Apa bunyinya? Afa ghairallahi abtaghi hakama. Apakah saya perlu mencari yang maha adil selain Allah? Ini adalah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apakah aku disuruh nyari hakim yang lebih adil dibandingkan sinten? Allah. Jadi ceritanya, kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan fokus untuk mengajak umat menyembah cuma siapa? Allah. Itu fokus dakwah beliau. Apalagi ketika di mana? Di fase Mekah. Nah, mau enggak mau karena beliau fokus mengajak umat untuk menyembah cuma Allah saja, padahal masyarakat Mekah saat itu menyembah Allah. Dan nah, ada dannya, menyembah Allah dan selain Allah. Jadi jangan pikir orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka enggak nyembah Allah. Mereka nyembah Allah juga, tapi plus. Ya. Nah, itulah syirik. Syirik itu artinya mendua. Ya. Mendua dalam beribadah, bukan berumah tangga. Mendua dalam beribadah, itulah syirik. Malah bukan cuma mendua, meniga mengempat, meng 360 berarti meng 360. Nah, Rasul SAW ketika mengajak masyarakat jahiliyah saat itu untuk menyembah Allah tok. Padahal realitanya orang-orang musyrikin Quraisy itu menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Maka mau enggak mau akan terjadi apa? Akan terjadi gesekan. Sebijaksana apapun, selembut apapun, sehalus apapun, sesopan apapun, kalau mendakwahkan tauhid pasti akan terjadi apa? Gesekan. Enggak bisa dihindari. Akan menghadapi rintangan, akan menghadapi tantangan, itu enggak bisa dihindari. Sebijak apapun, sehikmah apapun. Karena itu sudah sunnatullah. Tapi tetap ada strategi dalam berdakwah. Jadi enggak mentang-mentang mesti anak rintangan, ya wis nantang bae ndi rintangane ngene. Enggak gitu juga. Ya. Rasulullah SAW orangnya sangat bijak, sangat hikmah, tapi karena mendakwahkan tauhid mau enggak mau akan bergesekan. Nah, Rasulullah SAW didatangi sama musyrikin Quraisy. Ya. Di lobi. Napa? Di lobi. Sudahlah. Kamu enggak usahlah ngomongin Tuhan kita. Nanti kami juga enggak akan ngomongin Tuhan kamu. Ya. Bahkan di dalam beberapa kisah, mereka pengen melakukan arisan. Apa? Arisan apa? Arisan duit. Udah. Arisan apa? Arisan keyakinan. Hari ini aku nyembah Tuhanmu, besok kamu nyembah Tuhanku. Kan semua agama sama. Mirip ya. Kayak sebagian orang hari ini ngomongnya kayak gitu. Kan semua agama sama. Kan Tuhannya sama. Cuma beda apa? Beda jalan saja. Kata Imam Tabari, Rasulullah SAW ditawari kayak gitu sama musyrikin Quraisy. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Afa ghairallahi abtaghi hakama? Apakah aku disuruh untuk menyembah selain Allah? Padahal Allah itu maha adil. Berhala kalian itu kok mau disandingkan dengan sinten? Dengan Allah. Ya enggak mungkin. Ini namanya tegas dalam apa? Berprinsip. Jadi kalau sudah ngomongin tentang akidah, tentang keyakinan, tentang syariat, itu kita harus jelas prinsipnya. Antara hitam sama apa? Sama putih. Orang nana abu-abu. Itu kalau kita ngomongin apa? Akidah, keyakinan, syariat harus jelas. Ada tauhid, ada apa? Syirik. Ya. Gak ada tengah-tengah tauhid plus syirik, itu gak ada. Tauhid ya tauhid, syirik ya syirik. Jadi nama Allah Al-Hakam itu hanya disebutkan satu kali saja dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Al-An'am ayat 114. Kemudian, di dalam hadis, nama Al-Hakam juga disebutkan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, dan saya akan bawakan redaksi hadisnya secara lengkap. Karena di sini cuma dibawakan cuplikan dari hadisnya. Hadisnya akan saya bawakan secara lengkap karena ada pelajaran yang penting yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi SAW, laki-laki namanya Hani. Siapa namanya? Hani. Nama laki-laki ya, bukan nama perempuan. Hani bercerita. Lamma wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi. Hani pernah datang bersama masyarakatnya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'ahum yaknunahu bi Abil Hakam. Karena mereka rombongan Hani sama siapa? Masyarakatnya menemui Rasul SAW, maka Rasul SAW pun berinteraksi dengan mereka hari ke hari, dan Rasul SAW itu mendengar bahwa Hani ini dijuluki sama masyarakatnya dengan julukan Abu Al-Hakam. Kenapa? Abu Al-Hakam. Abu artinya apa? Bapak. Al-Hakam yang maha adil. Bapak sing maha adil. Waduh. Ini dure siapa? Kalau gini kan repot nanti. Di atasnya Allah berarti kalau gitu. Wong Allahnya sendiri apa? Al-Hakam. Kok jadi bapaknya yang maha adil itu gimana? Ah, ini masalah akidah atau bukan? Akidah atau bukan? Masalah akidah. Dan ini penyimpangan besar. Penyimpangan besar. Kok ada orang berani-beraninya memakai namanya Allah buat julukan dirinya sendiri? Maka dipanggil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatasi masalah. Ini yang makanya saya bawakan semuanya, ini yang akan kita ambil pelajarannya. Fada'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipanggillah. Siapa yang dipanggil tadi? Hani sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha huwal hakam." Hani, Al-Hakam itu adalah namanya Allah. Al-Hakam itu adalah namanya Allah. Sesungguhnya Allah lah Al-Hakam. Apa tadi Al-Hakam? Yang maha adil. Wa ilaihil hukm. Dan ketetapan yang adil itu hanya di tangan Allah saja. Sudah. Berarti Nabi SAW mengawali tegurannya dengan menjelaskan sebuah prinsip yang harus dipahami. Setelah itu kemudian Nabi SAW bertanya, kalau kamu sudah tahu wahai Hani bahwa Al-Hakam itu namanya Allah, yang jadi pertanyaan adalah falima tukna Abul Hakam. Lah kalau kayak gitu, kenapa kok masyarakatmu menjuluki kamu Abul Hakam? Bapaknya yang maha adil. Lihat bagaimana bijaksananya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari sebab musabab. Jadi kalau jenengan itu menghadapi sebuah masalah, sebelum menyelesaikan masalah itu apa yang mesti dilakukan? Cari sumber masalahnya apa. Jenengan ada masalah dengan suami, ada masalah dengan istri, ada masalah dengan siapa? Anak, ada masalah dengan tetangga. Tahu-tahu anak kita nangis. Ya. Kenapa nak? Dipukul sama teman. Kalau orang bijaksana, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Tanya masalahnya. Kenapa kamu dipukul? Wong jahil lho ya wis. Siapa yang mulai dulu? Ternyata anak kita yang mulai situ. Kalau orang enggak bijaksana, apa yang dilakukan? Jukut kudi. Nyari golok. Langsung didatangi apa? Rumah tetangga itu. Sebelum, kalau ingin menyelesaikan masalah, cari sumbernya apa? Ya. Itu yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dengan pertanyaan itu, apa kata Hani? Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni. Wahai Rasul, masyarakat saya, warga saya, itu kalau terlibat perselisihan, biasa kan di masyarakat sering apa? Terjadi masalah antara satu orang dengan tetangganya, antara suami dengan istrinya, antara bapak dengan anaknya, ya. Antara ponakan dengan pakdenya, biasa masalah di masyarakat. Kalau mereka berselisih, mereka selalu datang ke saya. Kepada siapa? Hani. Fahakamtu bainahum faradhiya kilal fariqain. Setiap aku yang mengadili, yang memutuskan, yang mendamaikan, mesti kedua belah pihak itu menerima. Enggak ada yang protes. Bagus enggak? Bagus ya? Bagus. Sejak itulah Hani dijuluki sama masyarakatnya nopo? Abu Al-Hakam, bapaknya yang maha adil. Setiap ada perselisihan, apapun bentuk perselisihan itu, selalu kalau yang mengadili adalah Hani, mesti diterima. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ma ahsana hadha. Apa artinya ma ahsana hadha? Ayo latihan bahasa Arab. Ma ahsana hadha. Apa jajan? Apa? Alangkah baiknya yang kamu lakukan itu. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi kebaikan orang tersebut. Dan inilah salah satu kunci yang kemudian membuat Hani menerima nasihat Rasul SAW. Jadi, kalau jenengan ada masalah sama istri, diapakan dulu istrinya? Diapakan dulu? Dilem. Dilem. Dilem itu diapain? Dipuji. Bu, jen. Paling ayu pokoknya. Ya, ya, lanang kabeh nunggu moyo. Ayu dewek. Jadi jangan langsung apa namanya? Langsung to the point, langsung menyebutkan apa namanya? Kekurangan-kekurangannya. Sama anak kita juga begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melatih kita untuk mengapresiasi kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi Rasulullah SAW tadi mengapresiasi kebaikannya Hani, atau mengapresiasi julukan masyarakat buat Hani. Mana yang diapresiasi sama Rasul? Kebaikannya. Jadi Rasulullah SAW juga gak ngajarin kita untuk menjadi penjilat. Enggak. Rasulullah SAW gak ngajarin kita untuk seperti itu. Kalau kita mau memuji, maka pujilah sesuai dengan realita. Ya. Datang pejabat nih. Datang pejabat. Jadi kalau mau memuji, pujilah sesuai dengan realita. Jadi jangan mengatakan ini adalah pejabat yang paling adil sepanjang sejarah. Lu jeneng si uripe kapan? Sepanjang sejarah. Ini laksana Umar bin Khattab radhiyallahu. Kapan ngerti ini Umar bin Khattab? Ya. Jadi memuji jangan menjilat. Pujilah seperti apa adanya. Ya. Sesuai dengan realita yang ada dalam orang itu. Dia punya kebaikan, sebutkan kebaikannya, tidak masalah. Ya. Sudah. Nah, terus apa yang mesti dilakukan? Maka Rasul SAW kasih solusi. Kan sudah terlanjur itu. Dapat julukan apa tadi? Abu Al-Hakam. Bapaknya Al-Hakam. Maka Rasul SAW pengen mengganti julukan itu. Pengen mengganti kunyah itu. Sebelum mengganti, Rasul SAW tanya, "Fama laka minal walid?" Walad. Kamu itu punya anak namanya siapa saja? Ya. Maka kemudian Hanik menjawab, "Li Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah." Saya punya 3 anak laki-laki, namanya siapa? Lumah aku ngomong siapa njajar? Syuraih. Syuraih. Ya. Terus Muslim sama Abdullah. Saya punya 3 anak laki-laki, satu namanya sinten? Syuraih, yang kedua Muslim, yang ketiga Abdullah. Faman akbaruhum? Dari 3 anakmu yang laki-laki ini, yang paling besar siapa? Yang paling besar siapa? Fakultu, aku menjawab, Syuraih. Siapa? Syuraih. Begitu Rasul SAW tahu bahwa anak yang nomor 1 adalah Syuraih, maka Rasul SAW pun mengatakan, "Fa'anta Abu Syuraih." Mulai hari ini, panggilanmu adalah Abu Syuraih. Begitulah Rasul SAW memberi solusi. Itu yang seyogianya kita lakukan. Ya. Kita ini mengkritik sebuah amalan misalnya. Amalan yang enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, ada orang setiap pagi itu membaca bacaan yang kita enggak tahu ini kayaknya enggak ada tuntunannya. Ya. Terus kita nasihati, "Pak, ini kayak gini enggak benar." Ya terus ngamal apa? Ya wis pokoke, ya ora bisa pokoke. Kita kasih tahu nih Pak, Rasul SAW setiap pagi itu membaca zikir pagi, bacaannya nih Al-Ikhlas, terus apa lagi? Al-Falaq, terus An-Nas, terus ayat kursi. Kasih. Jadi dikasih solusi. Kemudian pelajaran yang lain adalah bahwa kalau kita mau membuat julukan buat diri kita, jadikanlah nama anak nomor 1 sebagai sisipan dalam julukan kita. Jadi kalau saya punya 4 anak, Abdurrahman nomor 1, Ukasyah nomor 2, 3 nomor 3, Anjasyah nomor 4, Bilal. Berarti saya Abu Abdurrahman, karena Abdurrahman nomor 1. Ustaz, saya itu baru mulai ngaji setelah punya anak 3. Anak saya nomor 1 namanya Bejo. Anak saya nomor 4 namanya Abdullah. Bagus Ustaz. Berarti saya Abu apa Ustaz? Abu Bejo. Ora keren Ustaz. Ya jenengan kalau mau ganti enggak apa-apa. Mau ganti nama Bejo, tapi kan Bejo bagus ya. Bejo artinya apa? Beruntung kan? Bagus insyaallah. Ya mau diganti lebih Islami enggak apa-apa, boleh ya. Dah. Ini adalah dalil dari nama Allah apa? Al-Hakam. Adapun dalil dari nama Allah Khairul Hakimin, ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 87. Surat apa? Al-A'raf ayat 87. Apa bunyi ayatnya? fasbir. Fasbiru, apa artinya fasbiru? Bersabarlah. Bersabarlah. Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kenapa disuruh sabar? Karena ujian orang yang mendakwahkan tauhid itu berat. Ya. Tantangannya banyak, rintangan dan hambatannya ada di mana-mana. Maka Allah Azza wa Jalla berpesan, napa? Fasbiru, sabarlah. Sampai kapan sabarnya? Hatta yahkumallahu bainana. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan keputusan antara kita dengan mereka. Allah nanti yang akan memutuskan siapa di antara mereka yang akan beriman atau siapa di antara mereka yang bakalan mati dalam keadaan tidak beriman. Kewajibanmu itu dakwah sabar. Dakwah sabar. Itu kewajibanmu. Nanti siapa di antara mereka yang menerima? Yo alhamdulillah. Yang tidak menerima, yaitu keputusannya siapa? Allah. Kenapa? Wahuwa khairul hakimin. Karena Allah lah hakim yang paling adil. Namanya paling adil, pasti memutuskannya benar. Tidak mungkin memutuskannya salah. Jadi siapa yang diputuskan oleh Allah akan beriman, siapa yang akan diputuskan oleh Allah tidak beriman sampai matinya, ketahuilah Allah adalah hakim yang keputusannya paling adil. Ya. Khairul hakimin. Dah, selesai kita membahas tentang dalil dari dua nama ini. Mari kita pindah, apa makna dari nama Allah tersebut? Nah. المعنى في حق الله عز وجل الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الآخرة بعدله وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة ويؤدي الحقوق إلى أهلها فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه وهو العدل في تدبيره وقدره وشرعه وجزائه. المعنى في حق الله تعالى معنى الحكم dan khairul hakimin. Kata beliau, al-hakamu al-adlu. Al-hakam itu artinya adalah yang maha adil. Alladhi yahkumu baina ibadihi fil akhirati bi'adlihi wa qistihi. Yaitu yang memutuskan di antara para hambanya di akhirat nanti dengan keputusan yang adil. Fala yudlamu mithqalu dharrah. Dan tidak mungkin ada orang yang terzolimi walaupun hanya sebesar debu sekalipun. Ya. Jadi sampai pun orang kafir di hari kiamat itu enggak akan dizolimi. Apalagi muslim. Apalagi apa? Muslim. Makanya enggak ada ceritanya. Orang enggak melakukan apa-apa kok dihukum. Itu enggak ada ceritanya. Kalau yang jadi hakim sinten? Allah. Kalau yang jadi hakim manusia, ya tergantung wani biro. Itu kalau hakimnya sinten manusia. Sebagian ora kabeh, tapi ya lumayan akeh. Ya. Enggak semua hakim seperti itu. Yang adil juga alhamdulillah masih ada. Ya. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, gak akan orang gak salah kok dihukum. Atau sebaliknya, orang salah kok malah lepas. Itu gak ada. Dalam kamus, ya, keputusannya Allah itu gak ada. Kenapa? Karena Allah itu al-hakam. Nampak al-hakam tadi? Yang maha adil. فَلَا يَدَعُ صَحِبَ حَقٍ إِلَّا وَصَلَ إِلَيْهِ حَقُّ. Siapapun yang punya hak, dan dia belum mendapatkan haknya, pasti dia akan mendapatkan haknya. Kalau enggak di dunia ya, di akhirat. Makanya saya sering ingatkan, hati hati. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain dan orang lain itu punya hak, maka tunaikan hak itu sebaik mungkin. Suami berinteraksi dengan siapa? Istrinya. Punya hak enggak istri? Apa? Nafkah apa? Lahir batin. Tunaikan. Kenapa besar? Kalau enggak ditunaikan, nanti di hari kiamat akan oleh Allah Azza wa Jalla hak-hak yang belum ditunaikan akan diberikan secara paksa. Kalau sekarang kita tunaikan hak itu secara suka rela. Kalau enggak mau secara suka rela, maka nanti akan dengan cara secara paksa. Berarti nanti di akhirat kalau saya enggak ngasih nafkah lahir batin di dunia, nanti di akhirat saya kasih nafkah lahir batin. Begitu. Enggak. Di hari akhirat penunaian hak itu adalah bil hasanati wassayyiat. Dengan transfer pahala atau dosa. Jadi jangan kaget kalau nanti di hari kiamat ada istri minta pahalanya suami. Ada suami mendapatkan transferan nopo dosanya istri. Jangan kaget kalau terjadi itu di hari kiamat. Atau antara orang tua dengan siapa? Anak. Orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik. Hati-hati. Jadi urusan itu panjang. Ya, urusannya panjang. Anak dolanan HP terus. Jangan biarkan. Oh, tunggu nanti dari kiamat. Ya. Jadi ini bukan urusan ringan, jamaah yang kami hormati. Kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mengingatkan, mengingatkan, menasehati, mengingatkan, menasehati. Masalah dia terima atau tidak terima itu urusan dia dengan Allah. Tapi kewajiban kita apa? Mengingatkan. Jangan biarkan. Punya anak perempuan sudah balik keluar rumah, nggak pakai jilbab. Hati-hati, ingatkan. Masalah dia kemudian enggak melakukan, yang penting jangan ingatkan. Jangan pernah tidak menunaikan hak orang lain. Punya pembantu, punya karyawan, punya pekerja, ya, punya utang. Hati-hati gue, sing rajin ngutang tapi ya, moh. Bayar, hati-hati. Ustaz kita, Ustaz Yazid Jawas Hafizahullah Ta'ala pernah menyampaikan, Kalau dulu orang punya utang gak bisa tidur. Orang punya utang gak bisa tidur. Kalau di zaman ini orang ngutangi gak bisa tidur. Paham? Apa jajar paham? Kalau dulu orang ngutang gak bisa tidur, kenapa? Kepikiran kapan saya bisa bayar, kapan saya bisa bayar. Akhirnya tidur gak nyenyak. Siang-siang malu mau keluar rumah, mau ketemu sama orang yang ngutangi. Dulu. Sekarang kebalik. Yang ngutangi gak bisa tidur. Kenapa? Karena pada orang nyaur, pada gak mau bayar. Akhirnya kepikiran ya. Dan anehnya yang ngutang itu no problem. Jadi ketemu sama yang ngutang itu kayak orang apa-apa gitu loh. Itu Masya Allah ini orang. Ya. Utang itu hak. Utang itu hak. Kalau tidak dibayar, di hari kiamat nanti akan terjadi penuntutan pahala atau dosa. Ya. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Adil. Yang menentukan ini hak, ini kewajiban itu sinten? Allah. Ketika tidak ditunaikan, maka nanti Allah sendiri yang akan memberikan hak-hak yang tidak ditunaikan tersebut di hari kiamat. Ya. Kemudian wa huwal adlu fi tadbirihi wa qadarihi wa syar'ihi wa jazaihi. Allah itu Maha Adil juga dalam aturan yang dibikinnya, dalam takdir yang ditetapkannya, dalam syariat yang ditentukannya, serta dalam balasan yang diberikannya. Nah, ini poin-poin ini akan kita bahas nanti ketika kita mengkaji tentang buah manis mengimani nama Allah Al-Hakam. Lanjut. والحكم العدل الذي إليه الحكم في كل شيء فيحكم تعالى بشرعه ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين ويفصل بين المتنازعين بالطرق العادلة الحكيمة. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi al-hakam. Al-hakam itu artinya al-adl, yang maha adil. Alladhi ilayhi al-hukmu fi kulli syai. Yang maha adil, di mana seluruh ketetapan yang terbaik itu dari Allah. Ya. Seluruh ketetapan yang terbaik itu dari sinten? Dari Allah. Fayahkumu ta'ala bisyar'ihi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan aturan hukum-hukum syariat yang paling adil. Wa yubayyana li ibadihi jami'at turuqil lati yahkumu biha bainal mutakhasimain au mutakhasimin. Dan Allah pula yang bikin aturan bagaimana aturan tersebut manakala diterapkan di antara orang-orang yang berselisih, pasti aturan itu akan memberikan keputusan yang paling adil. Makanya tidak ada aturan yang lebih adil dibandingkan aturannya sinten? Allah. Saya kasih contoh. Aturannya Allah. Maling. Maling. Apa hukumannya? Potong tangan. Potong tangan. Wah, gue yang kontong tangannya. Ya enggak lah. Kenapa enggak? Kenapa kalau diterapkan hukum potong tangan, tangan orang enggak bakal habis? Kenapa? Karena begitu orang nyolong dan dipotong tangannya, kemudian masyarakat tahu, apa yang terjadi? Kapok. Jera. Siapa yang jera? Malinge apa masyarakat yang lihat? Semuanya. Coba sekarang. Maling diapain? Di negeri kita diapain? Penjara. Maling apa gue? Ayam. Yang penjara ketemu? Maling apa? Motor. 3 bulan keluar penjara, berubah spesialis jadi maling motor. Di penjara lagi. Ketemu di penjara, 6 bulan di penjara, ketemu sama maling mobil. Keluar penjara 6 bulan jadi apa? Spesialis maling mobil. Ketangkap lagi. Ketemu di penjara sama maling sepur. Ya. Ya enggak akan selesai-selesai. Enggak akan selesai-selesai. Tapi juga perlu jenengan ketahui bahwa potong tangan itu tidak berlaku bagi setiap pencurian, enggak. Ya. Gue nyolong sendal, jepit, selen, potong, yo ora. Ada apanya? ada takarannya, ada nisab. Ada nisab. Jadi batas minimal barang yang dicuri terkena hukum apa? Potong tangan itu ada. Ya, jadi enggak ujuk-ujuk, enggak sembarang, Pak. Satu, ada nisabnya. Yang kedua, melihat kondisi juga. Ya, dan ini dipraktikkan sama Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau masa-masa paceklik, masa apa? Paceklik. Di mana orang-orang pada hidup kekurangan, rata-rata hidup kekurangan, itu bisa jadi saat itu mencuri sesuatu yang sampai nisab, enggak dipotong apa? Tangannya. Jadi aturannya ada dalam agama kita. Kemudian yang penting juga, yang boleh menjatuhkan hukuman itu adalah yang punya kuasa alias pemerintah. Jadi orang kaya jenengan terus gawa kudi ngone tanggane, orang gak boleh kayak gitu. Nah, jadi menerapkan hudud, hudud itu adalah hukuman-hukuman atas perbuatan-perbuatan kejahatan yang sudah ditentukan kadarnya di dalam syariat Islam. Itu namanya hudud. Salah satunya potong tangan. Yang punya hak untuk menjatuhkan hukuman-hukuman itu adalah pemerintah, penguasa. Ya. Bukan orang per orang, bukan. Makanya dulu, jenengan gak tahu, masih ingat gak? Tahun 98. Menjelang apa? Reformasi. Itu ada isu di Banyuwangi. Isu apa? Apa? Dukun santet. Ini yang santri-santri belum pada lahir mungkin saat itu ya. Ada isu dukun santet. Di mana? Banyuwangi. Nah, dalam agama Islam, tukang sihir, tukang santet, itu hukumannya adalah hukuman mati. Dalam Islam itu seperti itu. Hukuman apa? Mati. Aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Eksekusilah, jatuhilah hukuman mati kepada setiap tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Itu hukum Islam seperti itu. Tapi, lagi-lagi, yang boleh siapa? Pemerintah. Nah, saat itu ketika lagi panas-panasnya isu apa tadi? Dukun santet. Gak terkendali masyarakat. Mereka yang persekusi. Mereka yang membunuh setiap orang yang diisukan. Nah, itu bahaya di situ. Akhirnya yang terbunuh gak cuma tukang santet. Termasuk apa? Guru TPQ. Bayangkan, banyak saya itu korbannya. Saat itu saya masih di pondok saat itu. Yeah. Sampai tersebar isu, kiai-kiai bakalan dibunuh. Ngeri saat itu. Yeah. Karena kadang-kadang di masyarakat kita, antara dukun karo kiai, kadang-kadang orang bisa dibedakan. Kadang-kadang loh ya. Yeah. Kadang-kadang, ya. Yeah. Akhirnya wanu kiai beneran dituduh napa? Dukun santet. Akhirnya yang terjadi chaos ya. Ya, terjadi chaos, huru-hara. Orang punya dendam sama orang lain tinggal menyebarkan apa? Isu tukang santet. Kalau orang lagi panas, masyarakat lagi panas itu kan enggak peduli tabayun, enggak peduli tabayun tabayunan wis. Lagi panas kok, akhirnya gemuruh dibunuh. Padahal dia bukan dukun santet. Itu akibatnya. Kalau eksekusi hukum hudud itu yang melakukan adalah siapa? Masyarakat. Nah, ini perlu saya jelaskan, Bu, nanti pulang-pulang jenengan langsung pengen mempraktekkan potong tangan. Wah, itu yang boleh melakukan adalah siapa? Pemerintah. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya, kita akhir dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.